من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله وحفظني وحفظكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan limpahkan kepada kita semua, baik nikmat yang sifatnya zahirah maupun nikmat yang sifatnya batinah. Di antara nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan as-sakinah, ketenangan, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan ar-rahmah, kerahmatan pada qalbu-qalbu kaum mukminin. Masyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan nikmat yang besar pula yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita wabil khusus di malam hari yang berbahagia dan mulia ini, alhamdulillah kita mendapatkan sebuah kunjungan yang mulia, kunjungan yang begitu baik dan agung dari salah seorang asatidah, dari ustadz-ustadz kita yang mulia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah, memberikan mereka taufik, dan senantiasa menjaga mereka di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah al-ustadz al-mubarak al-mifdal Abu Ubaidah Syafruddin hafizahullahu taala, beliau dengan begitu semangatnya menziarahi, mengunjungi saudara-saudaranya ahlu sunnah yang mungkin mayoritas kita atau kebanyakan dari kita tidak beliau kenal. Akan tapi dengan kemurahan hati beliau, beliau mengunjungi kita, melihat bagaimana kondisi ikhwah di tempat ini, menanyakan keadaan mereka, dan beliau pun menyempatkan untuk memberikan faedah, memberikan ilmunya, memberikan tausiah, pencerahan, bimbingan kepada kita semua. Sebelum beliau insyaallah memberikan tausiahnya, sedikit dari terjemah tentang beliau. Beliau adalah Abu Ubaidah Syafruddin hafizahullahu taala, bermukim sekarang di Yogyakarta, tepatnya di Ma'had Al-Ansar. Beliau adalah mudir di Ma'had Al-Ansar Yogyakarta, dan beliau adalah salah seorang murid kudama al-allamah faqihul al-allamah ad-diyar al-yamaniyah atau al-yamaniyah al-syeikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau adalah murid Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dan beliau sangat dikenal oleh murid-murid Syekh Muqbil yang lama dikarenakan masa belajar beliau dan bertemunya beliau dengan Syekh Muqbil yang masyaallah waktu yang lama, sehingga beliau banyak mendapatkan faedah dari al-allamah Muqbil rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah beliau di malam hari ini hadir di tengah-tengah kita, dan insyaallah akan memberikan tausiah wa taujihat wal irsyadat kepada kita semua. Maka ini adalah sebuah kesempatan yang berharga bagi kaum muslimin, bagi ikhwah seluruhnya, sehingga dimohon ikhwah bersemangat dalam mendengarkan tausiah dari beliau ya, dan dimohon ikhwah untuk fokus mendengarkannya, tidak sibuk dengan hal-hal yang lain selain daripada menuntut ilmu. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu saja

urusan ibadah. Sebagai contoh hadis yang dijuluki oleh para ulama Imamatu Jibril. Jibril mengimami sholat. Demikian pula hadis Jibril. Jibril datang mengajari ilmu, rukun Islam, rukun iman, ihsan. Semua tadi sebagai bukti, dan para ulama menyebutkan itu bentuk talaqqi, bahwa ilmu itu menjadi sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak bisa diganti dengan cara yang lain kecuali dengan berguru kepada seorang alim. Demikian pula sampainya agama yang kita ketahui hingga hari ini, wujud adanya ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dalam urusan barakallahu fikum ibadah yang sifatnya mahdhah, urusan ibadah murni, yaitu tentang tata cara sholat, tentang tata cara puasa yang dikenal dengan fiqh siyam, atau tata cara melakukan ibadah haji, demikian pula memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran atau yang disebut dengan ilmu tafsir, ilmu ta'wil, itu pun sampai kepada kita barakallahu fikum dengan apa? Haddatsana wa akhbarana, yaitu para muhaddis mengatakan telah menyampaikan kepada kami, telah mengkhabarkan kepada kami. Artinya ada murid, ada guru. Muhammad bin Sirin menyebutkan kanu la yatasaaluna anil isnad. Dulu kita mengenal bahwa Muhammad bin Sirin termasuk ulama yang tergolong ulama besar di masa abah tabi'in. Dulu kata beliau, orang-orang yang menerima agama itu tidak menanyakan perihal sanad-sanad. Kalau mudahnya bahasa kita, tidak menanyakan kamu berguru dari siapa, belajarnya di mana, begitu. Kamu dapatkan dari siapa? Namanya sanad. Lama hadatsul fitnah. Tetapi ketika muncul fitnah, agama mulai dengan istilah kita pula yaitu dipolitisir. Adanya bentuk-bentuk penampakan, penampilan seorang dalam hal berpakaian berkedok agama, tetapi ada nilai-nilai tendensius, tendensi hawa nafsu ikut dengan istilah mereka itu memasukkan hadis untuk melariskan. Barakallahu fikum. Pemikiran-pemikiran yang selama ini tidak laku, kalau bukan dengan apa? Kalau bukan dengan memasukkan hadis atau barakallahu fikum, mereka juga dalam hal menanamkan ideologi-ideologi yang sampai tingkatan dengan istilah doktrin, itu juga tidak akan laku kalau di situ tidak mengandung kepada makna, misalnya tahyij, provokasi, dan seterusnya. Dengan itu kata beliau, qalu sammu lana rijalakum, barulah mulai muncul, namailah, sebutlah orang-orang yang menyampaikan agama kepadamu, siapa dia. In kana min athiqah atau min ahli alhadis qabil, kalau dia orang yang memang nyata-nyata sebagai alhadis, orang yang dipercaya, diterima. Wa in kana min ahli bid'ah, kalau ternyata dia yang membawa agama itu dari ahli bid'ah, maka apa? Turid ataupun yurad, ditolak. Au kama qala rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi hafizahullah juga menyebutkan bahwa labud, menjadi sebuah keharusan bahwa propaganda ahlul bid'ah dengan sekian banyak pelanggaran-pelanggaran yang nyata, baik ditinjau oleh akal, ditinjau oleh syariat, dan ditinjau dari sisi-sisi yang lain, itu sesungguhnya tidak laku. Orang tidak akan apa menerima. Belum lagi kalau kemudian di antara rukun-rukun dakwahnya ahlul bid'ah al-kadzib, dengan bohong, dengan dusta, bahkan dusta itu sudah menjadi salah satu prinsip mereka. Kalau tidak bohong ya dengan menjelaskan keaslian dengan istilah jujur dalam dakwah, justru tidak laku, akan terbongkar borok-boroknya, kan begitu. Kata beliau hafizahullah, labud bagi mereka itu untuk menggunakan, memanfaatkan orang-orang yang posisi dan kedudukannya itu terhormat, bahkan kondang, bahkan punya nama. Begitu. Bagaimana orang-orang Qadariyah, demikian mungkin orang-orang Asy'ariyah, menggunakan nama Abdul Hasan apa? Al-Asy'ari, kan begitu. Orang-orang Khawarij pun begitu, menggunakan orang-orang yang punya kedudukan. Supaya apa? Supaya laku. Sebab itu diriwayatkan pula barakallahu fikum, sebagian salaf itu ketika dalam kondisi karena kehati-hatian dalam hal barakallahu fikum menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin, keabsahannya itu perlu dengan penuh kehati-hatian dalam hal menilai, menimbang. Sampai-sampai sebagian mereka itu meninggalkan seorang rawi gara-gara hanya punya pendapat, boleh memberontak. Belum memberontak, ya ra bil khuruj. Jadi ada sosok seorang hadis yang pandangan pemikirannya itu boleh-boleh saja, namanya khuruj, memberontak itu, walaupun dia belum ditinggal, tidak diambil hadisnya. Dan jangan dikira barakallahu fikum, seorang manakala belajar itu lalu otomatis pasti akan ditempatkan, pasti akan diorangkan, pasti akan diposisikan, pasti akan yuqalu lahu, dinamai dia misalnya ustaz, dinamai dia syekh, dinamai dia fulan wa'allan dan seterusnya. Kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, tidak cukup semata-mata orang itu ketika menuntut ilmu, walaupun sudah dikatakan tadi berguru, lalu dia duduk dengan atau selama dalam bergurunya itu setahun, dua tahun, bahkan ada sebagian yang sampai 10 tahun, bahkan sampai yang 20 tahun, semata-mata itu lalu menjadi sebuah rekomendasi. Seorang dikatakan dia sebagai orang alim, belum bisa dijadikan sebagai barometer. Tetapi itu termasuk. Karena Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, rawi pertama kali yang dia itu apa? Qurasyi. Ditampilkan oleh Imam Bukhari, karena Imam Humaydi itu gurunya Imam Bukhari. Beliau memilih siapa yang Qurasyi, itu kefaqihan Imam Bukhari. Dicari guru-gurunya bertepatan dengan badu al-wahyu, awal turunnya wahyu di Mekah. Dicarilah rawi, guru beliau Al-Humaydi yang Qurasyi, murid daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Sufyan bin Uyainah. Kata sebagian ulama, Al-Humaydi itu barakallahu fikum termasuk murid-murid dari sekian deretan murid, bahkan termasuk yang paling dipercaya dari sekian deretan murid-murid Sufyan bin Uyainah. Bahkan diceritakan hampir 24 tahun atau 14 tahun beliau apa? Berguru kepadanya. Ya itu kadang apa? Fakhr. Ya kalau muhadis-muhadis dulu duduk lama, nah mereka memang betul-betul dalam keseharian itu bergelut dengan ilmu. Lah kalau kita misalnya dijuluki si fulan itu bergurunya sudah 10 tahun, 20 tahun. Ya kalau tidur terus, malas belajar, enggak pernah hadir. Misalnya ya afwan, antum jangan apa, menyepelekan fulan itu, dia itu senior loh, 20 tahun dulu sudah kenal salaf, tapi yang gak pernah belajar, ya sama saja kan begitu ya. Ya tidak, kalah dengan yang mungkin baru belajar 2 tahun, 3 tahun terakhir ini. Karena itu kata beliau, la tartafi'u anhu al-amiyah. Jadi lamanya belajar itu tidak mengangkat dari orang tadi, dia masih dikatakan ami. Mohon maaf dengan bahasa, ya dia masih awam. Sesungguhnya kata-kata itu kan ada dalam apa? Pemaknaan lughatul arabiyyah, orang awam yang bermakna orang yang di situ apa? Belum banyak mengenali tentang lebih jauh perihal Islam. Orang awam. Nah kalau kita sudah jenggotan misalnya, gamis, jubahan, ngaji, kamu kok masih kayak orang awam? Misalnya dikatakan begitu, jengkel tidak? Kesal tidak? Emosi tidak? Kan begitu. Kalau memang ada, kenapa harus emosi? Iya. Kalau memang betul, kenapa harus emosi? Jazakallah khair, betul. Saya itu sudah belajar begitu, tapi pribadi saya sendiri masih kayak orang awam. Saya nyadari kan begitu. Jazakallah khair. Antum ingatkan kan begitu mestinya. Jangan mengatakan saya ini ustaz, antum masih berani-berani ngomong saya orang awam kan begitu ya. Loh iya. Bahkan dengan tetangga lebih bagus pribadinya, perilakunya. Iya tidak? Sehingga keawaman orang itu tidak cukup terangkat dan menjadi hilang gara-gara dia telah lama belajar. Kalau pada kenyataannya tidak apa? Tidak ada bukti. Yang menjadi bukti kalau kemudian barakallahu fikum punya suluk. Metode kehidupannya, gerak-geriknya, ucapannya, perilakunya mencontoh guru yang telah dia datangi. Misalnya bangga-banggakan. Syekh Robi pun begitu. Para masyayikh pun begitu. Ana tilmid Syekh Fulan bin Fulan. Atau Syekh Fulan bin Fulan Syekhi. Sekarang kan gampang ya. Daurah-daurah yang alhamdulillah terlaksana itu kan menjadi salah satu sebab apa? Kemudahan. Kemudahan orang untuk memiliki banyak syuyukh, kan begitu ya. Boleh enggak kita misalnya ada seorang guru datang lalu kita hanya berguru sekali menisbahkan kita sebagai muridnya? Boleh-boleh saja kan begitu. Bahkan kalau imam muslim tidak berguru pun dalam masalah periwayatan orang ada kemungkinan berjumpa walaupun belum pernah mendengar sudah dimungkinkan meriwayatkan. Artinya boleh ketika menyatakan bahwa si fulan itu menyampaikan kepada kami. Apalagi dengan sekian banyak fasilitas-fasilitas. Mau ketemu Syekh Saleh Fauzan? Bisa enggak sekarang? Bisa enggak? Bisa kan ya? Tinggal lihat apa? Audionya. Dengarkan audionya kan begitu. Lagi apa ya, Fi? Dengarkan Syekh Saleh Fauzan berbicara. Kan begitu ya? Iya tidak? Kan langsung bermakna. Atau ala hukmi. Kan begitu. Atau dengan istilah dihukumi bahwa langsung mendengar. Kan iya. Apalagi kalau sampai apa? Online. Kan begitu. Live. Kan begitu. Yang duduk di majelis. Dengan yang jauh. Di negeri lain secara hukum. Yaitu hukum simak. Hukum mendengar kan sama. Ya walaupun tentunya yang langsung duduk di majelisnya beliau berbeda. Kan begitu ya. Iya kan? Sama kalau kita bermajelis. Ada ustadz yang ngajar. Gak apa-apa lah nanti ada rekaman. Tidur di majelis. Nanti sampai rumah diulang lagi. Ya mendingan daripada antum pulang bawa rekaman. Kan begitu ya. Dengarkan baik-baik. Catat apa yang disampaikan. Kan begitu. Atau malas. Alhamdulillah ini kan di live. Atau disiarkan lalu radio. Di rumah saja bisa kok sambil ngopi. Ya, gitu ya. Sambil apa ya, nyemil kan begitu. Ya luar biasa. Itulah majelis-majelis yang sesungguhnya. Apakah seperti itu talaqqi kan begitu ya. Apakah seperti itu talaqqi. Makanya kata Syekh Abdullah bin Ibrahim al-Bukhari. Sampai betul-betul si murid tadi. Dalam perilakunya. Dalam barakallahu fikum. Misalnya manhajnya. Dalam istidlalnya, pengambilan dalil. Dan sekian banyak hal mengikuti. Apa yang dikatakan sang guru tadi. Karena banyak sekarang. Terkomendasi fulan, itu muridnya fulan. Atau orang mengatakan, saya pernah berguru. Syekh fulan, syekh fulan, syekh fulan. Banyaknya syuyukh. Banyak guru. 1000 guru, 2000 guru. Kan begitu ya. Ikhwatul kiram, barakallahu fikum, itu pun dikatakan akan mengangkat, bermakna akan menghilangkan daripada keamiahannya, keawamannya, syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit, belum langsung difonis. Sampai betul-betul barakallahu fikum, seorang mungkin dalam hal mauqifnya, terlebih ketika menghadapi sebuah fitnah, mauqifnya apa? Karena seorang alim itu akan nampak betulkah dia sebagai alim yang hakiki kalau dihadapkan dengan apa? Sebuah ujian dan bagaimana dia bersikap. Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika fitnatu khalqil Quran, fitnah yang menimpa di zaman beliau yaitu Quran itu makhluk. Dan barang siapa yang tidak berpendapat dengan pendapat tersebut mengalami penyiksaan, tekanan dari pemerintah di waktu itu, datang fuqaha Baghdad. Datang apa? Fuqaha Baghdad. Di masa dahulu, kalau diistilahkan fuqaha, itu orang-orang yang keilmuannya tidak dipertanyakan kembali. Yaitu apa? Orang-orang yang kalau berfatwa itu musib, jarang meleset. Jarang kemudian dikatakan ada di sana keraguan. Itu fuqaha. Keilmuannya tidak dipertanyakan tentang apa? Kemampuan dan kehebatannya. Rombongan tadi datang kepada Imam Ahmad, lalu mengusulkan kepada Imam Ahmad bahwa darah mulai banyak tersimbah. Bagaimana kalau kita memberontak? Orang sedang menunggu fatwa Anda. Kata Imam Ahmad, ini darah urusannya. Urusannya apa? Darah. Sehingga beliau tetap memerintahkan untuk bersabar. Imam Abu Dawud ketika beliau keliling ke sana kemari, para kawafikum berguru, tetapi ujung-ujungnya masih kembali kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, karena melihat bagaimana dalam kehidupannya. Naam, betul, di sana banyak masyayikh, banyak syuyukh, banyak ulama. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa ulama-ulama yang mereka itu betul-betul menjadi rujukan, ulama-ulama yang barakallahu fikum mereka mengetahui tentang satu perkara dan mengikutinya, tidak semuanya. Kan begitu? Tidak semuanya. Loh, apakah semacam ini menjatuhkan ulama? Ya tidak. Apakah semacam ini berarti nendang ulama? Ya tidak. Apakah semacam ini nyemprot ulama? Ya tidak. Apakah semacam ini dikatakan menganggurkan ulama? Ya tidak. Tapi masing-masing barangkali, loh itu fuqaha. Fuqaha Baghdad, andai kata ditanyakan kepadanya tentang urusan-urusan berkaitan fikih, pasti akan dijawab. Kenapa mereka datang kepada Imam Ahmad? Karena tahu, memahami. Orang sedang menunggu ucapannya Imam Ahmad seandainya beliau berfatwa untuk kemudian memberontak dalam rangka pembelaan jihad, yaitu untuk menjunjung perihal Al-Quran makhluk, ya pasti akan berangkat semua. Tapi Imam Ahmad memilih yang lain. Kan begitu. Sampai-sampai ketika mulai waktu demi waktu berjalan, berangsur-angsur, dan betul tepat sikap Imam Ahmad, ada sebagian dari ahli ilmi yang menyapa beliau. Setelah beliau melewati masa-masa siksaan, Allah berikan keteguhan. Bahkan para ulama menyebutkan umat ini diselamatkan. Umat ini diselamatkan dari fitnah khalqil Quran karena keteguhan yang Allah anugerahkan kepada siapa? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yang kemudian Allah hidupkan, Allah kuatkan masa-masa berikutnya, dan ditolonglah. Ditolonglah yang kemudian barakallahu fikum menjadi bahwa akidah al-sunnah, Al-Quran, kalamullah, ghair makhluk, itu menjadi sebuah akidah yang tersampaikan kepada kaum muslimin. Tidak lagi mendapatkan tekanan, tidak lagi mendapatkan teror, tidak lagi mendapatkan ketika seorang menyampaikan, yaitu berbagai macam halangan-halangan. Coba. Bagaimana kalau kemudian kita waktu itu hidup, belum tentu kemudian kita yang menjadi orang-orang apa? Selamat. Kan begitu. Betapa nikmatnya kita di zaman kita sekarang. Bukan bermakna, oh, sekarang bebas, mau ngomong apa saja. Bahkan ngeritik ke pemerintah pun boleh-boleh saja. Bahkan mengkafirkan pemerintah pun boleh-boleh saja. Wong ternyata juga yang mengkafirkan juga jadi ditangkap. Apakah seperti itu? Kan begitu ya. Bukan demikian. Ahlussunnah tetap berprinsip. Ahlussunnah punya prinsip-prinsip, dan seorang tidak boleh keluar dari prinsip tersebut. Kalau masih ingin mengatakan bahwa prinsip dalam menjalani hidup ini dengan berprinsip apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwatul kiram, barakallahu fikum. Bahkan aslun min usuli ahli sunnah, termasuk dari sekian prinsip-prinsip ahlu sunnah ialah ar-ruju' ila ahlil ilm. Merujuk. Namanya rujuk itu kan mengembalikan urusan-urusan dalam agama ini kepada ahlul ilm. Dan itu yang nampak. Dan itu yang diterapkan oleh ulama-ulama dahulu. Tidak kemudian merasa bisa, merasa mampu, merasa barakallahu fikum telah ada kemampuan. Kita melihat tentang pertama kali muncul fitnatul qadar yang diprakarsai oleh Ma'bad al-Juhani, seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim di awal kitab al-Iman, barakallahu fikum. Itu ketika Ma'bad al-Juhani di Basrah, salah satu kota yang ada di Irak, itu juga punya halaqah Quran, halaqatul ilm. Bahkan ketika dikatakan ia taqaffarunal ilm, punya semangat untuk belajar ilmu agama. Yaqra'unal Quran, membaca Quran. Ya Quran yang kita baca sekarang, Quran yang kita hafal ini. Tidak seperti kaum Syiah yang mengatakan bahwa Quran itu hilang 10 juz. Kan begitu ya. Qurannya hilang, Quran Fatimiyah. Taib. Kemudian ketika muncul fitnatul qadar, dua orang yang sesungguhnya seperti yang diterjemahkan oleh para ulama dalam biografinya, itu orang-orang yang dikatakan thiqat ialah Yahya bin Ya'mur dan Abdurrahman al-Himyari. Bahkan ahaduhuma qudhah, salah satunya itu qadhi, itu pun tidak langsung membantahnya. Kemudian barakallahu fikum menjabarkan sekian banyak kesalahan-kesalahan yang ada. Tapi mereka pada kawafikum berkunjung imam ke Mekah atau Madinah untuk menjumpai sahabat Nabi supaya mendapatkan fatwa. Bukan hanya sekedar istilah oleh-oleh umroh. Kan gitu ya. Kan sekarang lagi marah oleh-oleh umroh. Bukan coklat. Bukan real Saudi lalu dipakai sarapan. Katanya loh, seandainya kami ini ditahdir, ya gak mungkin dipersilakan masuk, dan gak mungkin Syekh itu ngasih uang kepada kami. Ditanyakan kepada Syekh, hadza kalamul farik, ini omongan yang gak ada nilainya, gak ada bobotnya. Lah kok bisa seorang itu punya pemikiran? Lah kita ini kalau katanya ditahdir, sementara yang mentahdir kok masih ngasih uang, ya gak ada bukti lah. Wong katanya ditahdir kok masih ngasih uang. Kalau betul-betul ditahdir, ya gak akan ngasih uang. Kan lucu ya. Memang tahdiran itu dengan dinilai dengan uang. Iya. Misalnya kita punya murid, anak-anak yang belajar dengan kita, ittaqillah, gini-gini, wah dinasihati, macam-macam. Kan begitu ya. Udah sarapan belum? Ayo sarapan dulu, kan begitu ya. Ceritalah gitu ya. Ikhwan-ikhwan itu memang sikapnya kasar keras sekali. Saya walaupun ditahdir oleh ustaz, tapi saya diajak sarapan. Apakah dengan diajak sarapan gugur tahdirnya, kan begitu ya? Semakna dengan itu. Iya. Allahumusta'an. Ikhwatul kiram. Lalu ketika disampaikan bahwa Ma'bad al-Juhani itu punya ra'yu, yaitu bermakna ya rauna al-amra unuf, yaitu urusan-urusan yang terjadi, urusan-urusan yang berjalan, urusan-urusan yang terjadi di dunia ini dikatakan unuf, yaitu amr musta'naf, yaitu tidak ada kaitannya dengan takdir Allah, mengingkari takdir, dijawab oleh Abdullah bin Umar. Kan begitu, mendapat jawaban yang melegakan. Sampaikan kepada mereka, kalau sampai mereka itu memilah-milah dalam masalah beriman takdir, beriman terhadap takdir, dan tidak beriman kepada takdir secara keseluruhan, seandainya mereka itu punya harta yang beratnya seberat gunung Uhud, diinfakkan tidak akan diterima. Itu artinya apa? Ya kafir mereka itu. Kan demikian. Di masa sahabat, masih ada, masih hidup, ya sudah bermunculan. Bermunculan barakallahu fikum. Orang-orang yang mereka isanya nyeleneh dalam memahami agama, tetapi membawa baju agama. Karenanya dalam sebuah barakallahu fikum la'ala khutbatul jum'ah al-syekh Saleh al-Fauzan, ketika beliau menyebutkan tentang anwa wa ajnas, macam-macam dan jenis orang-orang yang membawa agama. Ada yang dikatakan dengan orang hamalatul Quran, pembawa Quran, tapi dengan demikian cara mengajarinya, atau tadi tendensinya hawa nafsu, tendensinya dengan golongan, tendensinya menjauhkan umat dari ulama, tendensinya macam-macam. Barakallahu fikum. Terjadi ketika Jabir bin Abdullah itu bersama Julasa'ih, bersama rekan-rekan duduknya waktu itu bercerita di Masjid Nabawi, sedang bercerita, menceritakan apa yang pernah didengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan al-jahannamiyyun, orang-orang yang masuk neraka yang mereka masih beriman kepada Allah, ada keimanan, mereka itu akan dikeluarkan dari neraka. Begitu. Lewatlah Yazid al-Faqir. Yang kata Yazid al-Faqir, dia tadi mengatakan, kuntu qad syaghafani ra'yun min ra'yil khawarij, famararna bil Madinah, fasami'na Jabir bin Abdullah yuhaddith bi ashabi uqamakal. Kami lewat Masjid Nabawi, kami dapati Jabir sedang berbincang-bincang dengan yang lain. Kata Yazid al-Faqir, aku pernah terkontaminasi, pemikiranku, otakku itu pernah tertarik, merasa apa, istilahnya syaghaf itu, ya kalau barakallahu fikum dalam hal hati itu pernah kesengsem kan begitu ya, pernah jatuh cinta kan gitu ya, jatuh cinta dengan pendapatnya orang Khawarij. Nah, kalau sudah jatuh cinta kan sekian banyak upaya dilakukan, terpengaruh. Karena kita tidak merasa aman. Lalu ketika Jabir bercerita seperti itu, diutarakanlah tentang pendapat-pendapat dia selama ini. Bagaimana dengan qaulu ta'ala kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha? Bagaimana pendapat Anda dengan firman Allah, setiap kali mereka itu mau keluar, dimasukkan lagi, mau keluar, dimasukkan lagi. Artinya apa? Kan gak bisa keluar. Kok ada yang keluar? Kan begitu. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Orang yang engkau masukkan dalam neraka, pasti engkau apa? Hinakan. Yang gak mungkin akan diselamatkan. Jabir dengan mudahnya, ataqra'un al-Quran. Kamu orang yang bisa baca Quran? Nah, kalau kita mungkin begitu kan. Kok menghina banget kan begitu ya. Loh iya, namanya orang baca Quran kan tidak semata-mata tolak ukurnya itu bisa membaca dengan kefasihan. Orang-orang Khawarij itu dalam sisi ini, dalam ibadah, dalam bacaan Quran, itu punya nilai kebanggaan. Nah, lalu ketika dijelaskan Jabir bahwa ayat ini ayat khusus untuk orang kafir, kenapa kamu bawa kepada orang-orang apa? Ashabul ma'asi. legalah, hilanglah, seolah-olah seperti ya, diabakan ya, dikai kan gitu ya, diobati dengan besi, ditusukkan besi panas kepada dalam kepalanya, dikai ya begitu. Iya. Nah, ya kita juga mendengar bagaimana Umar bin Khattab mengobati siapa? Subair, kan begitu ya. Yang terkontaminasi dalam pemahamannya. Dipukul sampai berdarah. Dan dipenjara. Ketika sudah sadar, datang. Anda ingin membunuh saya? Anda ingin membunuh saya? Dan tetap pemikirannya masih ada, dipukul lagi, kan begitu ya. Karena seandainya hari ini ada Umar bin Khattab, mungkin juga teman yang kena cambuk, kan begitu ya. Nah, karena mungkin banyak pemikiran-pemikiran yang kita menganggap sudah lurus, kan begitu. Tapi kalau dinilai oleh ulama, ada padanya perkara-perkara yang kita itu diingatkan. Karena pentingnya rujuk kepada apa? Ahlul ilm. Fabarakallahu fikum. Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu dulu di masa Umar itu pernah diminta, dan Umar mengutus sebagai qari, mengajari Quran, penghafal Quran, Abdurrahman bin Muljim itu. Hanya saja punya tetangga yang sebagian menyebutkan, yaitu orang yang dulu pernah ikut rombongan membunuh Utsman, kan begitu pertemanan. Bangkitlah jiwa-jiwa, istilahnya solidaritas, merasa teman-temannya pernah terbunuh di perang Nahrawan, akhirnya bangkit. Beberapa orang itu sepakat untuk membunuh sekian sahabat yang mereka incar. Salah satunya apa? Ali bin Abi Thalib. Kebetulan yang pada kalau fikum akan menangani pembunuhannya ialah Abdurrahman bin Muljim. Disebutkan ketika beliau masuk ke Makkah itu sudah mulai pudar, sudah mulai terlupakan. Tapi ada niatan menikah. Kok kebetulan ada yang menyambut, ada wanita yang cantik sekali yang siap dinikahi. Kira-kira seperti itu bagaimana, kan begitu ya? Ya tetap namanya seorang ketika pengen nikah, apapun akan dijalani. Ternyata maharnya apa? Salah satunya ialah maharnya kalau kamu membunuh Ali bin Abi Thalib. Itu maharnya. Ya dijalani. Coba. Ya. Jadi jangan dikira bahwa seorang wanita yang dikatakan Nabi apa? Naqisatu aqlin wa din. Ma ra'aitu naqisati aqlin wa din adhhab lirajul hazim min ihdakun. Kata Nabi, aku belum pernah melihat seorang yang secara akalnya dikatakan separuh, agama juga separuh, bisa membuat laki-laki yang dalam kondisi teguh terpengaruh, kecuali kalian. Istilah kita apa? Jadi melintir, kan begitu ya. Kenceng-kenceng-kenceng berhadapan dengan wanita. Iya, ya gitu ya. Kasian ya. Nunduk-nunduk terus. Allahu musta'an. Dan itu pun dikisahkan kepada Imran ibn Hattan yang sebelumnya ketika mendengar bahwa ada wanita yang akan dia nikahi itu punya kedudukan dalam sisi mapan dalam khawarijnya, terdorong untuk merubah manhajnya, merubah pemahamannya. Dinikahi ternyata yang berubah dianya, Imran ibn Hattan tertarik kepada apa? Pendapat istrinya. Kan begitu ya seringnya kita ya. Kamu kok mau menikah itu gimana? Gak apa-apalah, nanti saya upayakan. Saya akan rubah pelan-pelan. Kan begitu ya? Ya betul. Iya. Coba ketika sudah nikah. Iya ternyata susah ya, kan begitu ya? Makanya ada sebagian bertanya. Gimana kalau kita itu punya istri, pemahamannya masih belum bisa lurus. Apakah kemudian barakallahu fikum dicerai atau bagaimana, kan begitu ya, atau nikah lagi katanya gitu, kan bukan solusi ya. Ya sabar, disabari barakallahu fikum, selama belum keluar kepada prinsip-prinsip yang mengeluarkan dari Islam. Kan begitu. Disabari, barakallahu fikum. Ikhwatul kiram, barakallahu fikum, semua tadi pada hakikatnya ialah bahwa rujuk ilahul ilm, talaqqi, seorang berguru, seorang kembali dalam hal memahami Islam, memahami agama, dikembalikan kepada ilmi yang dikatakan Rabbani dengan bimbingan-bimbingan yang baik. Ulama yang nampak dalam kehidupannya membimbing dengan bimbingan-bimbingan yang baik, itulah yang dituju. Jangan kemudian tadi berbangga, saya itu lama berguru, ya kepada siapa? Fulan. Ternyata gurunya itu kalau ngomong itu kasar, suka mengumpat, suka mencela, kotor. Sedikit ya, mungkin sebagian itu kadang tidak tahu tentang Yahya Hajuri. Di masa-masa fitnah itu omongannya kotor. Kencingi kan begitu. Sampai sebagian masyarakat belikan aja pempes kan gitu ya. Nah gimana setiap fatwa katanya kencingi saja fatwa itu. Ya fatwa tolong jangan dikencingi. Kalau mau kencing di pempes saja kan begitu ya. Katanya begitu. Kata Syekh Ubaid, barakallahu fikum, semua kotoran dibuang ke tempat kita. Disiram kita itu dengan kotoran. Sedikit mengatakan kencingi. Kencingi begitu. Kotor kan. Ya akhirnya juga murid-muridnya niru kan begitu. Allah musta'an. Kurang ajarnya dengan seorang alim, beraninya dengan orang alim. Nah sama, kita itu kalau mungkin mengajar, mau mengucapkan sesuatu yang dalam ibarat-ibarat yang ada dalam Quran, dalam hadis, misalnya ya, istilah zina. Itu kan sebagian orang kan kadang-kadang mau ngomong itu kayak berat hati kan gitu. Si fulan jatuh dalam zina, mungkin berat si fulan jatuh kepada fahisyah, kekejian, kan begitu ya. Perbuatan keji, perbuatan fahisyah. Adapun terang-terang ngomong zina-zina kan kayak berat kita ngomong. Nah sebagian orang tidak. Ngomong lebih jahat daripada itu, lebih kasar itu. Kayak setelannya itu tidak perlu apa? Tidak perlu ditahan, loncat sendiri begitu. Enggak perlu mikir ngomong kayak gitu. Allah musta'an. Iblisnya keluar, jinnya keluar kan begitu. Tuyulnya keluar. Ya. Spontanitas. Ya kita mikir. Kita ini kalau dicincinkan kan juga. Ya. Barakallahu fikum. Apakah benar? Apakah seperti itu dalam mentarbiyah? Memprovokasi misalnya. Dengan mengatakan bahwa. Ya ulama itu perlu dihormati. Tapi kalau kemudian demikian terjadi khilaf. Itu ya saling menghormati. Tapi apa perlu kita tendang? Perlu kita buang? Ya, itu namanya provokasi. Terkhusus dalam bab ini barakallahu fikum yang mudah-mudahan bermanfaat bahwa bimbingan para ulama berkaitan dengan masalah penggunaan lafaz-lafaz yang di situ dipakai oleh orang-orang yang barakallahu fikum mengatasnamakannya sebagai kaum yang ingin menegakkan hukum Allah. Abdurrahman bin Muljim ketika membunuh Ali melantunkan salah satu ayat, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Sebagian manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Coba. Sudah bunuh berdalil lagi kan begitu ya. Iya. Dan ini yang terjadi. Kemarin tatkala kita di Yogyakarta, itu kebetulan Kapolda Jogja itu ada latar belakang pondok pesantren. Banyak apa istilahnya Quran yang dihafal. Ketika kasus mungkin di medsos bahwa ada sebuah gereja di Sleman yang diserang dengan penyerangnya membawa pedang, beberapa orang katanya sama. Itu sudah ditangani oleh polisi, dikasih tembakan peringatan, masih nyerbu lagi, ditembak kakinya masih nyerbu lagi. Kata apa Kapolda tadi ketika langsung dialog, dialog dengan orang yang apa menyerang tadi, loh Anda itu loh sudah diberi tembakan peringatan, ditembak kaki kok juga masih nyerbu. Memang Pak, saya tuh pengen mati. Kan gitu ya. Loh apa alasannya? Ingin membunuh orang kafir karena balasannya apa? Besar. Bidadari nanti yang akan menyambut. Bidadarinya siapa kan gitu. Kalau enggak seperti itu kan berarti apa? Ideologi yang bahaya. Sampai-sampai sebagian mengatakan teologi mati kan gitu ya. Tahu teologi mati. Doktrin yang kemudian barakallahu fikum di situ apa? Ditekankan bahwa membunuh orang kafir pahalanya sekian, bisa menyafaati keluarga, ya berkaitan dengan apa? Pahala-pahala jihad. Sebagian asatidah juga begitu, orang tuanya datang mengeluhkan anaknya masih muda, usia-usia SMA, mengkafirkan keluarganya, mengkafirkan pemerintah, terkontaminasi seperti itu. Yang ketika dalam salah satu sarasehannya Pak Kapolda tadi, ketika bertemu dengan pimpinan-pimpinan pondok pesantren, sampai beliau berujung, wah kalau seperti ini bukan ranahnya polisi, ranahnya para ustadz, para kiai untuk menjelaskan kepada apa? Umat bahayanya apa? Apa? Radikalisme. Bahayanya terorisme. Begitu. Karena barakallahu fikum muncul studi-studi, kajian-kajian untuk mengkaji berbagai macam kalimat-kalimat yang di situ disalahgunakan. Seperti istilah qital. Dalam Al-Quran ada. Dulu waktu di Cirebon, ya Masjid Polres ya ketika ditindakan. Itu sebagian mereka berkomentar, ya salahkan debak dalam menerjemahkan Quran. Karena dalam penerjemahan itu memerintahkan untuk membunuh orang kafir pun di mana-mana. Kan begitu ya, bunuh orang kafir dimanapun mereka berada. Salahkan yang menerjemahkan, kami hanya pelaksana. Kok enak banget ya. Nah. Demikian pula tadi solidaritas. Ketika mungkin pemerintah menangani, atau mungkin dari misalnya divisi apa begitu, ketika sebagian dieksekusi, ditembak mati, ternyata mereka juga tadi sama kayak Abdurrahman bin Muljim tadi, solidaritas apa itu, pembelaan kepada temannya, mereka juga begitu. Awas ya, bulan-bulan-bulan yang pernah melakukan eksekusi teman saya akan saya bunuh juga kan. Artinya begitu. Sampai sekian banyak pos-pos polisi itu kosong karena tadi munculnya gerakan-gerakan yang mereka itu diistilahkan balas dendam. Nah, ikhwatul kiram, juga istilah-istilah yang dipakai dalam hal ini ialah perihal takfir, kan begitu. Kata-kata kufur. Mereka mencermati bahwa kalimat-kalimat kufur itu langsung difonis bahwa barang siapa yang terjatuh seperti hadis arbaun atau arbaatun minhunna kufrun atau kufrun fi ummati. Jadi ada perkara-perkara yang dikatakan Nabi itu difonis itu kekufuran pada umatku, kekufuran pada umatku. Tentunya apa? Kalau bermatematika dengan tanpa memperpanjang bertanya kepada ilmi, siapa yang mengerjakan kan jatuh kepada kekafiran. Padahal kalau kita nilai, kita rujuk kepada ulama, ucapan-ucapan seperti Ibn Abbas, di sana ada istilah kufrun duna apa? Kufrin, orang itu kadang melakukan kekufuran tapi tidak dikafirkan. Mereka masih kaum muslimin. Kalau masih kaum muslimin berarti apa? Innamal mu'minun apa? Ikhwah. Idal taqal musliman bisayfihima. Nabi pun menyebutkan kalau ada dua orang muslim bertemu dengan dua pedang yang sudah apa? Terbunuh. Al-qatilul maqtul finnar. Yang membunuh maupun yang dibunuh di neraka. Para sahabat bertanya. Fama balul maktul. Ya Rasulullah, apa gerangan kok sampai yang membunuh juga dihukumi masuk neraka? Kan begitu. Yang jelas-jelas dihukumi masuk neraka. Ya qatil, yang membunuh. Karena harisan ala qatri akhi. Seandainya dia tidak terbunuh, dia pun juga ingin bunuh apa? Iya. Sayang, pedangnya lebih pendek dengan temannya yang panjang. Dihunuskan, ternyata sama-sama menghunuskan, yang panjang lebih duluan apa? Mengena. Kan begitu. Sama-sama juga mengarahkan. Itu jawaban Nabi. Seandainya dia tidak terbunuh, dia pun juga ingin apa? Membunuh. Al-qatil wal-maqtul finnar. Oh, berarti kalau ada perkelahian, kadang-kadang orang berkelahi ya. Ya enggak bawa pisau tapi ngambil pisau tetangganya. Terus berkelahi kan begitu ya. Terus tiba-tiba dua-duanya mati. Lewat orang Khawarij. Neraka mereka itu kan begitu ya. Langsung kan begitu ya. Kekal mereka di neraka. Barakallahu fikum. Semua tadi. Sesungguhnya. Barakallahu fikum, kajian-kajian, penelaahan-penelaahan, kemudian studi kritis dan seterusnya, kok juga barakallahu fikum menjadi sebuah istilah yang kadang-kadang juga ada pada salafi. Kita kan juga menggunakan apa makna takfir kan begitu ya. Dhawabit takfir. Bahkan para ulama juga menyebutkan takfir wa bayan khatarihi wa adillatu dzalik. Bahkan para ulama betul-betul memerangi bahayanya takfir. Mereka kembali, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengkafirkan sekian banyak sampai seayahnya juga dikafirkan. Wahabi ini bahaya kalau sampai apa? Masuk ke satu negeri akan dihabiskan yang lainnya kan begitu. Provokasi kan begitu ya. Nah, ciri-cirinya mengkafirkan. Dari situlah barakallahu fikum para ulama di zaman dahulu sampai sekarang, di samping mereka itu mengajarkan kaidah-kaidah, usul, hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara pokok, perkara penting yang menjadi manfaat bagi kaum muslimin, juga perkara muamalah. Sebagian orang mengatakan bahwa urusan muamalah itu jangan disamakan dengan masalah Islam. Muamalah-muamalah, beragama-beragama, kan begitu ya. Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya, bagaimana kalau kita itu mendapati seorang guru yang buruk muamalahnya, buruk akhlaknya? Cari yang lain yang baik kan begitu. Tinggalkan dia begitu. Karena memang bab muamalah itu sesuatu yang juga diatur. Bukankah ayat yang terpanjang yang ada dalam Al-Qur'an apa? Ayat apa? Ayatul dain. Ayat yang dijuluki dengan ayat hutang piutang. Panjang ayat itu. Terpanjang dalam Al-Qur'an Karim. Masalah hutang piutang kan begitu. Kok katanya muamalah itu harus dipisah. Enggak apa-apalah. Ustaz itu yang penting manhajnya bagus, akidahnya lurus, tapi muamalahnya buruk enggak apa-apa, harus diterima kan begitu. Ya jangan demikian. Tetap barakallahu fikum muamalah itu sesuatu yang diatur. Sampai-sampai kenapa para ulama menyebutkan dalam Kitabul Fiqh babu as-sulh. Bab sulh. Suluh ini kan istilahnya apa? Perbaikan. Menghubungi apa, memperbaiki hubungan yang retak. Suluh. Dalam jual beli. Kok sampai ada suluh? Karena memang termasuk konflik yang cukup tajam yang akhirnya seorang itu barakallahu fikum menyikapi saudaranya yang sampai mungkin di situ Rasul pesankan wala tadabaru, jangan kalian saling belakang membelakangi, punggung memunggungi, kan begitu. Urusannya apa? Urusannya apa? Urusannya kan jual beli ya. Ya, saya tidak kemudian mengatakan ya jangan kemudian terus apa istilahnya, membuka bisnis herbal, boleh-boleh saja kan begitu. Tapi kalau kemudian persaingannya dengan mengatakan ini loh apa soda yang paling bagus sebelah itu apa itu kan palsu itu, kan gitu. Ya sudah saling begitu kan gitu. Itu enggak asli, itu demikian demikian. Dan seterusnya. Kan itu ya ujung-ujungnya. Makanya dalam fikih dikatakan ada babu shuruh. Sebagai contoh barakallahu fikum, terjadi perselisihan. Misalnya seorang dalam melakukan jual beli. Si fulan mengatakan, ini barangnya berapa? Kan gitu. Ya misalnya di harga 5.000 lah gitu. Taib, saya masih punya uang 1.000, baru punya uang 1.000, nanti yang 4.000 belakang hari ya, ya diambil. Kok kemudian apa? Yang 4.000 enggak muncul-muncul kan begitu. Mulai ada keretakan hubungan. Boleh enggak kita masuk? Boleh masuk. Boleh kita masuk. Kemudian apa sih yang terjadi? Dia itu loh ngambil barang saya. Berapa sih kurangnya? 4.000 nih, 4.000. Misalnya kan gitu. Ambil. Asal dengan catatan coba diperbaiki hubungan. Masuk. Tapi lah ya, antum kenapa? Saya tuh sebenarnya punya tapi ya, macam-macam. Takillah kan begitu. Ya. Terus dia apa? Diakurkan kan baik ya? Iya. Disul. Bukan kemudian kenapa kan gitu. Iya dia apa? Ngambil barang masih kurang sampai sekarang janji. Sama dia juga ambil dari saya kan gitu. Sambil bawa bensin, sambil bawa minyak, semua-semuanya apa? Koreknya juga disiapkan, dibakar kan gitu. Ayo kita lawan kan gitu ya. Fabarakallahu fikum. Ini agama. Luar biasa keindahannya. Luar biasa kemuliaannya. Karenanya barakallahu fikum dalam agama itu membutuhkan praktek. Membutuhkan apa yang diistilahkan tentang apa? Keserasian, kesesuaian. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan wa manhajan. Wasulukan kan begitu ya. Yang ucapannya, yang perbuatannya, yang i'tiqadnya, yang manhajnya dan seterusnya. Begitu. Karena kadang orang mungkin beda antara yang diucapkan dengan yang diyakini. Beda antara yang diucapkan dengan yang dipraktekkan. Dari situlah barakallahu fikum. Karena ulama sejak zaman dahulu mereka juga luar biasa semangatnya dalam hal barakallahu fikum menanamkan akidah-akidah yang sahih. Karena kalau orang itu mulai tertanam dengan cara yang baik, semangat menanamkan akidah yang benar, akidah yang lurus, walaupun dengan sekian banyak risiko barakallahu fikum, pelan-pelan yang namanya kebatilan itu akan hilang tanpa harus kita langsung mengatakan. Itu loh, orang-orang itu pada kesana itu syirik itu. Tanpa harus ngomong dengan begitu pun lama-kelamaan akan hilang. Tauhid, beribadahnya kepada Allah. Jangan mendua dalam beribadah. Penafsiran kalimatul la ilaha illallah yang benar. Terus begitu. Fabarakallahu fikum. Walaupun mereka juga tidak takut dalam hal rudud, yaitu membantah pihak-pihak yang mereka membuat apa? Penyelisihan. Atau yang disebut dengan apa? Al-mukhalifun. Orang-orang yang tampil membawa agama dengan berseberangan. Dengan membedakan diri. Dengan menentang. Muncul. Barakallahu fikum. Bahkan karena sangat apa kehati-hatiannya para ulama, seorang kadang-kadang apa punya pemikiran batil. Kisah di masa Imam Ahmad, masa Syekh bin Baz, ketika ada seorang punya pemikiran batil, ingin rujuk, ingin menyatakan apa yang dulu pernah dikerjakan salah, yang pernah dikerjakan di daerah fulan itu, ya kamu jangan bercerita di sini, nanti jangan sampai ketika kamu ceritakan, orang-orang justru tertarik dengan pemikiran batilmu yang kamu sudah tobat, kan begitu ya. Kamu sudah tobat, yang lainnya sedang ingin mencicipi. Ini juga bahaya. Iya tidak? Ya istilah-istilah kita itu kadang-kadang dalam pondok pesantren ya. Anak-anak kita kan seringnya seperti jenuh ya. Mondok dari umur 4 tahun. Tapi kapan sih selesai hafal Quran? Ya enggak selesai kan begitu ya. Terus. Kapan belajar? Kapan berakhir? Kok belajar terus? Penat kan begitu. Mulai mungkin usia-usia 15 tahun. Yang istilah mungkin masuk-masuk apa istilahnya SMP, SMA itu mulai apa? Kadang-kadang terjadi kemalasan. Wah. Ikhwanna yang kemudian punya semangat mengeluarkan anak-anaknya ini juga termasuk para kuasa hukum yang disoroti. Itu loh pondok itu loh yang sudah mulai mengeluarkan anak-anak sekolah kan gitu ya. Iya. Anaknya SD kurang setahun aja dikeluarkan. Kurang yang SMP keluarkan. Memproduksi anak-anak untuk keluar dari sekolah katanya begitu. Mau jadi apa katanya begitu. Semangat masukkan ke pondok. Saya titip anak saya. Loh dia kelas berapa? SMP. Tapi semangat pengen belajar, belum bisa apa-apa. Mungkin kadang-kadang bergaul dengan anak-anak kita. Mendapati apa sisi tadi? Sisi kamu tuh ngapa? Kok jenuh? Kok pengen ini dan itu? Apalagi yang mungkin yang sudah SMA gitu. Akan mengatakan anak-anak yang tadi baru mau belajar itu. Itu sudah saya lewati, itu sudah apa? Sudah selesai saya. Kok kamu baru mulai? Ya iya, kamu sudah dari kecil apa? Bergelutnya dengan dunia-dunia enggak karuan gitu. Iya kan? Anak-anak yang mungkin SMP sudah berbagai macam perkara itu dia ketahui, masuk pondok dalam kondisi masuk pengin baik. Nah, anak-anak kita yang belum pernah merekam apapun kok tiba-tiba pengin apa? Pengin sesuatu yang di kalangan orang umum mungkin apa? Menganggapnya tidak masalah. Kan kadang-kadang jawabannya seperti itu. Oh, itu sudah berlalu itu. Itu apa ya? Tidak ada apa-apanya. Saya lebih parah dulu kan begitu ya. Allah musta'an. Ikhwanna barakallahu fikum. Jadi dalam bab ini. Bahwa dalam bab rudud. Juga para ulama punya ihtimam. Punya apa? Ihtimam. Tetapi rududun ilmi. Bantahan yang sifatnya ilmiah. Bukan dengan cara. Apa istilahnya? Majlis-majlis debat. Ya mohon maaf, rojak dengan TV dan radio itu justru merusak dakwah sunnah. Seperti Firanda kemana sana kemari, itu seperti orang jagoan nantang-nantang, ayo kita debat kan begitu ya. Jadi hancur agama ini. Sebagian masyayikh itu ada gerakan-gerakan, sebagian orang itu kalau ngajak, siapa yang lawan saya? Siapa yang lawan saya kan begitu. Sering nepuk pundaknya. Begitu. Kayak membanggakan diri. Seolah-olah tidak ada yang bisa melawan. Para ulama berpijak kepada adillah. Wajadilhum billati hiya ba ahsan. Seandainya mengharuskan harus berdialog, berdiskusi, bahkan istilah kita berdebat dengan cara yang baik. Gimana sih debat dengan cara yang baik? Apakah enggih-enggih terus kan? Ya bukan begitu. Tegakkan hujah kan begitu. Ucapan yang tidak kemudian menampakkan kepada apa? Emosi. Kata-kata yang dikeluarkan bukan kemudian menuding-nuding kan begitu. Perdebatan Ibrahim coba kita perhatikan. Allah Azza wa Jalla memaparkan kisah Ibrahim. Perdebatannya dengan kaumnya itu. Subhanallah. Kata Syekh bin Sa'di. Ketika dalam Al-A'raf. Ya, yang diceritakan ya, ketika melihat rembulan, melihat matahari, bintang. Itu kan bagi kita akan mengatakan apa? Kok sampai begitu ya Ibrahim mengatakan? Qala hadza Rabbi. Qala hadza Rabbi kan begitu ya. Kata Syekh. Jadi seorang ketika berhadapan dengan khasm. Dalam berdebat boleh mengatakan satu pernyataan yang tidak diyakini kebenarannya. Untuk apa? Agar musuh itu betul-betul muktane. Ibrahim alaihissalam ingin menjelaskan bahwa beribadah kepada selain Allah batil. Seandainya saya katakan iya, rembulan itu boleh diibadahi. Kan begitu? Walaupun saya meyakini tidak boleh. Loh, kalau rembulan kadang muncul, kadang tidak. Betulkah diibadahi? Kan begitu? Ketika matahari terbit, iya, saya katakan boleh diibadahi. Tapi ketika dia tenggelam, bolehkah diibadahi seperti itu? Itu semua demikian. Boleh. Seperti itu boleh. Kita mengucapkan satu ucapan yang barakallahu fikum kita tidak meyakini untuk tadi. Membawa kepada apa? Musuh agar muktani. Artinya apa? Nerima dengan hujah-hujah yang kita apa? Sampaikan. Loh, Anda katanya beribadah kepada selain Allah. Yang katanya kalau beribadah kepada Allah yang tidak bermanfaat, bermadarat itu enggak boleh. Nah, sekarang kan begitu ya. Matahari bermanfaat dan bermadarat. Memberi manfaat dan madarat sampai dikirim kepada barakallahu fikum saat mereka dalam kondisi merayakan hari kebesarannya, Ibrahim pun menuju kepada tempat di mana situ sekian banyak berhala, dihancurkanlah. Kan begitu ya. Ditinggalkan saja. Mulai mereka apa? Terbakar emosinya. Siapa yang melakukan ini? Kan begitu. Terpukullah mereka. Saat diingatkan. Ya tanyakan kalau mereka bisa dan mampu bicara. Kan begitu. Terpukul kan begitu. Seandainya mengatakan bahwa pelakunya berhala. Ya akal mereka akan jatuh. Kan begitu. Ya tidak. Masa mungkin ya. Apa benda seperti itu bisa menghancurkan yang lain. Akan terjatuh. Hina mereka. Kalau seandainya mengatakan itu Ibrahim, barakallahu fikum, ya urusannya kan nanti akan ada apa? Urusannya ialah kalah hujah kan begitu. Ya tidak. Ketika dalam kondisi mereka mengakui, iya yang melakukan kamu, bahwa semua yang kita ibadah selama ini salah. Tapi itu kan sesaat. Orang itu kadang nyadar sesaat. Iya ya salah. Tapi kan begitu ya, bangkit lagi. Keluar tanduknya. Iya. Nantang lagi. Tapi ini kan sudah 100 tahun yang lalu. Dan belum ada yang meluruskan kecuali kamu. Berarti memang kamu yang jadi gara-gara. Bersepakatlah mereka untuk membakar Ibrahim. Kan begitu ya. Ahlus sunnah kalau sudah kehilangan apa? Ahlul batil kalau sudah kehilangan hujjah. Itu ujung-ujungnya pembunuhan. Pemukulan. Maka siap-siap dibukul ya akhi barakallahu fikum. Siap enggak? Baik. Ya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan. Keselamatan. Karena itu resiko. Syaja'ah dalam berdakwah membutuhkan, diperlukan keberanian. Tetapi para ulama juga memberikan tanbih syaja'ah yang tidak mengandung tahawur, ngawur. Syaja'ah, itu loh satu beraninya luar biasa ngomong, enggak pakai mikir kan begitu ya. Itu bukan syaja'ah, ngawur namanya kan begitu. Semua dicemooh, semua dimaki, semuanya enggak takut dia. Saya enggak takut siapapun walaupun 1001 ustaz ya. Loh kita itu jumlahnya apa ada 1001 apa ya? Hah? Ya orang awam kan akan mikir, masa 1001 salah semua yang benar antum sendiri kan begitu ya. Kan paling tidak kan mikir juga ya. Allahumma musta'an. Sehingga dalam bab ini para ulama dalam kiprahnya menyampaikan al-haq itu baik dari melalui apa ya durus, tulisan-tulisan yang tentunya sampai sekarang kita dapati karya-karya para ulama berupa bimbingan karya-karya para ulama yang betul-betul kaidah-kaidah yang dikatakan berupa taksil. Hal yang sifatnya itu betul-betul menjadikan bagi kita itu sebuah kaidah yang kita pegang. Bukan hanya istilah apa ya? Para klasikum kita itu diombang-ambingkan. Diombang-ambingkan dengan perihal-perihal yang setiap tahun kita juga menghadapi, setiap tahun juga kadang-kadang kita ketemu, tapi terus saja pertanyaannya muncul. Besok itu mau Ramadan, kan begitu ya. Saudi sudah Ramadan belum ya, kan begitu ya. Adapun pemerintah kita itu menetapkan besoknya. Dengan siapa kita Ramadan, dengan siapa kita berid, kan begitu ya. Allah musta'an. Waktu sholat, kadang seorang apa? Ini waktu sholat ini seringkali imam molor, imam kecepatan ini. Waktu-waktu yang ditetapkan pemerintah itu salah semua. Akhirnya subuh, orang-orang sudah ke pasar, balik sudah dapat sayur, tempe, lauk-pauk, baru sholat. Katanya apa? Isfiror, harus sampai jelas. Matahari itu menyinari di atas apa? Pancaran matahari yang mau keluar itu sudah nampak terang di bukit-bukit, di genteng-genteng rumah orang. Ya itu namanya orang kesiangan, bukan isfiror ya, kepada kalau baik. Sehingga dalam bab ini, bahwa kegigihan para ulama, kesungguhan para ulama. Karenanya, mari kita mencoba untuk, ya bukan kemudian diistilahkan menirunya kepada total, tapi punya kepedulian. Punya apa? Kepedulian. Salah satu yang barakallahu fikum tadi yang sempat kita singgung, pembicaraan yang cukup serius di mana kita tinggal, yaitu di negara kita di Indonesia, ancaman berkaitan dengan masalah apa? Terorisme, tindakan-tindakan anarkis. Kalau barakallahu fikum tindakan-tindakan yang sifatnya tidak berbau agama ya, atau kalau mungkin daerah sini ada istilah apa ya, kuitih, tidak ya. Jadi di, mohon maaf ya, tempat yang saya tempati di daerah Jogja itu, anak-anak SMP, anak-anak SD, kadang jalan sambil bawa besi itu, nanti ada mobil lewat dipukul, jeder. Ya pengennya begitu aja. Tanya kamu tuh ngapain? Ya pengen begitu aja. Kayak usil lah jalan gitu. Nah seperti itu, kadang pemerintah ya betul menangani, tapi tidak seserius ketika kalau membawa agama. Apalagi kalau sampai kemudian ya ciri-ciri teroris berjenggot, kan begitu ya, berjubah, para istrinya bercadar, ya kita kena kan begitu ya. Kalau itu yang menjadi ciri-ciri yang nampak, ya tidak. Nah, itu loh yang pakainya congklang itu ya, pakainya di atas mata kaki. Kalau sholat itu suka kayak nyekik leher itu kan, gitu. Katanya begitu ya. Kalau suatu suka ngijak-ngijak kaki sebelahnya itu loh. Allah musta. Rumahnya enggak pernah terbuka. Tukang pos kalau ngirim ini, "Bu, ada surat, Bu." Diem, padahal ada gerakan kontang-kontang-kontang. Ini rumah dihuni apa enggak kan gitu. Padahal kan sebenarnya boleh ya. Mungkin perlu diingatkan kepada umat, istri-istri kita. Kalau ada yang mungkin menanya, kenapa sih? Seandainya kemudian dijawab, dijawab secukupnya, seperlunya. Bisa menanyakan kita, kemana bapak, mana suami, kan begitu. Tanya, sampaikan, secukupnya. Dan para ulama juga punya hujah. Atau kadang-kadang kita kencang. Al-mar'ah kudduha aurah. Mar'ah itu wanita itu semuanya aurah, sampai suaranya. Aurat kok sampai kemudian bisa di tersingkap di hadapan laki-laki, kan enggak boleh kan begitu ya. Baik, bukan demikian. Bukan demikian. Yang kadang-kadang aneh kalau na'udzubillah yang datang itu keluarganya sendiri, misalnya ya, bibi ya, bawa suami, suaminya yang mungkin tadi dianya ajnabi ya, atau ajnabi kan begitu. Mari bi masuk bi. Oh iya, saya sama bapak. Biar bapak di luar aja. Oh itu bukan. Biar di motor aja, saya nggak boleh kok begitu, kan sakit hati ya. Kamu itu belajar apa kan begitu? Siapa yang ngajari kan begitu? Allah mustahil. Tapi juga jangan kelewat, umahat pada keluar jemur-jemur baju, bermuda-muda tersingkap kepada tangannya sampai pergelangan. atau kadang-kadang belanja. Di sini kan mungkin kalau yang ini apa ini keliling sayur itu kan mungkin laki-laki ya umum ya. Bang berapa bang? Ngambil sayur tangan tersingkap. Ya nggak apa-apa itu ambil aja kan sambil lihat tangannya kan bagus gitu ya. Besok lagi ke situ lagi. Na'udzubillah. Hati-hati. Tutup celah-celah seperti itu. Sambil cekikian, sambil guyon. Ya penjual saya ini mungkin juga senang saja kan begitu ya. Di rumah sumpek dengan istrinya kan begitu. Kok dapat umah teman yang Masya Allah kan. Ketutup suaranya bagus-bagus lah ya kan. Allah mustah. Jadi hati-hati. Didik keluarga kita. Didik anak-anak kita. Ya ini bukan hayalan kan begitu ya. Tetapi ini sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi. Perlu. Rame-rame mungkin istilahnya mendekat kepada komunitas. Pinginnya belajar, pinginnya belajar. Sibuknya luar biasa kan ya. Usaha dari mulai jam 3 pagi pulang jam 9 malam. Usahanya apa kan begitu ya. Sholat sampai dalam kondisi tidak terkontrol kan begitu. Dermaga tidak terkontrol, tidak pernah sholat di masjid di mana di situ para salafiyun sholat. Katanya mau mendekat. Iya. Ya jadi pernah ada kisah sampai dengan tetangganya pun enggak tahu. Bahkan tetangganya juga tidak tahu terhadap Evan tadi. Dia punya mobil. Ya usahanya dulu ikan sih. Jam 3 pagi dia keluar. Pulang jam malam jam 10. Terus dia baru dipantau. Oleh aparat, pernah digerebek kan begitu. Dikira dia yang membawa bom kan begitu mungkin. Kan bok-boknya kan rapi kan begitu ya. Padahal bok-bok ikan apa itu namanya? Styrofoam gitu ya. Kemas bagus kan begitu. Ikan. Tapi tadi memang tidak apa. Ya apa salahnya misalnya kita beli seperti itu. Ya ke tetangga lah ngasih satu ekor, dua ekor ini. Kami usaha ini mohon maaf tidak bisa setiap hari ngasih kan begitu ya, sekali ngasih kan. Kan enak ya. Ya tidak seperti itu. Oh ternyata tidak pernah kelihatan tuh usahanya ikan. Kami kena barokahnya kan gitu ya. Barokah Habib kan begitu. Kami kena barokahnya. Subhanallah. Mu'amalah seperti itu. Tidak kemudian barakallahu fikum. Ayo ngaji, kalau enggak ngaji ya sudah disikapi. Ikhwanna barakallahu fikum. Sehingga dalam bab ini termasuk yang andil ataupun ikut dalam hal berpartisipasi ya. Kita kan sebagai anak bangsa ibaratnya kan begitu. Ya. Untuk barakallahu fikum menjelaskan kepada kaum muslimin dengan sebuah penjelasan baik mungkin dengan melalui majelis-majelis ilmu dan salah satunya mungkin dengan upaya penebaran majalah karya ulama yang dikumpulkan dan dibaca Indonesia kan dengan berbagai macam upaya untuk memilih kata-kata dan barakallahu fikum penyajian yang sedemikian rupa mudah oleh para asatidzah. Kita berharap ikhwan barakallahu fikum punya kepedulian dalam hal menebarkan. Dan dalam bab ini ya kita harapkan dalam hal menebarkan itu bukan hanya semata-mata yang penting habis laku laris kan begitu ya. Gimana? Itu loh, saya itu berdiri di tempat yang macet tadi itu bawa 1000 eksemplar habis kan begitu ya. Saya bagi-bagi enggak tahu dibaca apa enggak. Ya jangan begitu. Pertama mungkin ya para pelaksanaan bagaimana ketika kita tinggal di sebuah komunitas. Ya tentunya pasti akan mengundang pertanyaan. Karena tadi istilah-istilah yang sesungguhnya para ulama ajarkan kita pun memakai dan juga disalahgunakan oleh mereka. Kan begitu. Kita berupaya untuk memahamkan, mengenalkan. Yang tentunya kajiannya ilmiah. Menjelaskan khawarij, menjelaskan anarkis, teroris dalam tinjauan syar'i. Dalam apa? Tinjauan apa? Syar'i. Bukan hanya semata-mata sisi politik. Walhamdulillah Ahlussunnah tidak berambisi kepada politik sedikit pun, kan begitu. Murni untuk meluruskan pemahaman seorang yang harapannya selamat dunia dan apa? Akhirat. Kan begitu. Kalau politik kan kotor, politik itu jahat. Sebab itu dimanapun tempat seringkali kita dibidik. Ustaz ini punya pengikut banyak itu loh. Coba kalau semuanya ikut apa istilahnya bersuara dalam pemilihan ini, langsung menang mutlak gitu ya. Sudah gampang nanti diatur di belakang, maunya apa kan begitu ya. Allah musta'an. Ucapan-ucapan itu mulai muncul. Tapi kita harus jelaskan prinsip kita, akidah kita, keyakinan kita. Dan ini juga dalam rangka memahamkan sebagai bentuk antisipasi, sebagai bentuk barakallahu fikum, upaya-upaya apa yang diistilahkan kalau dalam pengobatan, kan di sana ada istilah imunisasi, kan begitu ya. Untuk apa coba? Pencegahan kan gitu. Sebelum terjadi dan sebelum seorang apa mengalami, pencegahan kita sebarkan, kita fahamkan. Walaupun belum tentu kemudian mereka itu apa sepakat, tetapi kita pun telah berupaya. Dan paling tidak barakallahu fikum, muatan-muatan tulisan yang ditulis oleh para asatidah, yaitu mengapa teroris tidak pernah habis, ini paling tidak kita konsumsi untuk kita terlebih dahulu, kita baca, kita pelajari apa sih sesungguhnya kan begitu. Lalu barakallahu fikum, dengan kemudahan-kemudahan yang Allah mudahkan pada masing-masing, mungkin dengan pertemanan, persaudaraan, tidak langsung kemudian barakallahu fikum seorang istilahnya tutup poin, tapi pendekatan-pendekatan yang harapan kita paling tidak ideologi teroris, anarkis, demikian pula barakallahu fikum teroris ini menjadi sebuah ideologi yang dengan jawaban-jawaban, penjabaran para ulama itu apa hilang, meskipun ya tidak total, tapi punya andil. Karena hal ini juga mengacaukan negeri, akan terjadi kekacauan kalau sampai barakallahu fikum seorang sudah mengatasnamakan namanya pemberontakan itu adalah agama, kan begitu. Ya terutama mungkin kayak di Jakarta itu kan sangat sensitif ya. Antum mungkin pernah mendengar ya, demo 212. Iya tidak? Ahlussunnah bukan demikian. Sampai-sampai orang-orang mungkin yang menamai, menjuluki yaitu Ahlussunnah, kalau memang barakallahu tidak mau ikut, jangan melarang, jangan gembosi, jangan bikin dan seterusnya kan begitu. Biarkan kami jalan. Allah musta'an. Sehingga kembali bahwa pentingnya kita rujuk kepada ilmi, memahami bagaimana nasihat para ulama, yang semoga dalam bab ini kita menjadi orang-orang yang dalam menjalani agama itu bukan mengandalkan kepada kemampuan, kehebatan. Misalnya kok yo bisa, tetapi dengan bimbingan para ulama. Syekh Ahmad Yahya bin Najmi ketika memberikan sebab-sebab dan ilaj berkaitan dengan masalah seorang itu jatuh kepada pengkafiran ialah adanya ghulu. Dan dalam bab ini bahwa namanya ghulu, sikap melampaui batas ialah ziyada anil haq, di mana seorang barakallahu fikum melampaui batas dari perkara benar. Juga bentuk-bentuk tasyaddud. Dan tentunya ini juga perkara yang tercela. Sementara lawan daripada itu adalah tarfun akhar taksir. Menganggap sudahlah, enggak usah dimasalahkan, kita enggak usah ikut-ikutan, kita enggak usah ngurus, kita enggak usah peduli. Ngaji-ngaji ajalah kan begitu. Tapi bukankah ini yang namanya istilah ngaji? itu yang kita kaji juga kaitannya dengan bimbingan agama. Kita juga hidup dalam keseharian bagaimana bimbingan para ulama. Demikian wallahu alam, ikhwana barakallahu fikum. Sehingga berkaitan dengan istilahnya tebar media, terkhusus tebar majalah. Ya, para ulama dalam kiprahnya mereka ketika menyampaikan ilmu kadang dengan apa? Dengan penyampaian yang diistilahkan seorang murid mendengarkan, kadang juga dengan tulisan. Alhamdulillah di zaman kita dimudahkan. Begitu pula media yang kita miliki dalam hal ini yang diwakili ialah syariah untuk kemudian menjadi salah satu wadah yang memediasi sampainya aspirasi, demikian pula sampainya keinginan yang lama sesungguhnya bagaimana bisa kita tuangkan dalam sebuah tulisan yang mudah-mudahan menjadi nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Karena Nabi SAW berpesan ad-dinu apa? Nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama nasihat. Agama nasihat. Dan tentunya dalam bab ini hendaknya barakallahu fikum dengan berbagai macam kekurangan, kemampuan, kekurangan dalam hal pengetahuan, kekurangan dalam perkara apa yang dikatakan kesempurnaan dalam akhlak dan seterusnya, kita pun harus mengakui dan untuk berhati-hati sehingga sampainya ilmu itu salah satu penunjangnya. Ba'dallah, setelah izin Allah, summa kemudian ya, dengan kebaikan, dengan kesantunan, baik tutur kata, perbuatan, saudara-saudara kita, kan begitu. Baik, bukan semata-mata yaitu keilmuan yang ada padanya. Dan kembali bahwa ini merupakan salah satu usaha, upaya. An-Nabi SAW juga menyebutkan, ad-dal alal khair kafa'ilih. Seorang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya seperti orang yang berbuat. Kita pun juga hendaknya memotivasi diri. Kita pun juga hendaknya memotivasi diri. Seandainya kita mengukur diri kita bukan orang-orang yang punya kemampuan, misalnya untuk berkata, berbicara, tapi mungkin ada kelebihan-kelebihan dalam sisi lain kemampuan, yaitu berani, punya istilahnya akses, punya peluang, punya pintu, coba nanti saya yang bawa. Ini semua merupakan apa? Perkara yang perlu diwujudkan. Semua dalam kondisi upaya untuk andil. Sekali lagi, komando berarti ya? Katanya gak boleh komando-komandoan. Baik, barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita memohon kepada Allah senantiasa semoga apa yang kita lakukan mendapatkan pertolongan, apa yang kita usahakan mendapatkan taufik, dan semoga segala upaya usaha mendapatkan balasan dari sisinya dan menjadi beratnya timbangan di sisi Allah kelak di hari akhir. Wallahu alam, ada kurangnya mohon maaf. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.